طيب نبدأ. الحمد لله العزيز الغفار مكور ليلة على النهار تبصرة لأولي القلوب الأبصار أفضل الصلاة وأحسن التسليم على سيد المصطفين الأخيار وعلى آله الأطهار وصحابه الأبرار ومن تبعهم على تعاقب العصر. أما بعد، الحمد لله نواصل درسنا في دراسة دروس اللغة لغير الناطقين بها، وقد وصلنا إلى الدرس السادس. Kita sudah masuk ke ad-darsu as-sadis. Wa fi awwali hadzal kitab tarasna an ismil isyarah lil mudzakkar. Ismil isyarah lil mudzakkar. Hadza lil mudzakkar. Hadza ma'un, hadza kitabun, hadza maktabun, hadza qalamun wa hakadha. Ismul isyarah lil mudzakkari al-qaribi. Thumma ba'da dhalika ismul isyarah lil mudzakkar al-ba'id. القريب هذا، أما البعيد ذلك. ذلك اسم الإشارة للمذكر البعيد. ثم في الدرس السادس درسنا اسم الإشارة للمؤنث. اسم الإشارة للمؤنث المفرد أي الواحد. القريب، القريب ها هنا، القريب ها هنا، أما البعيد هناك. قالوا عن جو هناك يعني dengan ذلك. أما فيما حولنا أو فيما ها هنا فنستعمل هذا وهذه المؤنث. هذه هذه دراجة نارية، هذه مروحة، هذه سبورة، وهكذا اسم الإشارة للمؤنث. هذه بنت ياسين، هذه مهندسة، هذه طبيبة، وهكذا. كل مؤنث سواء كان حقيقيا أو مجازيا. يعني هذه itu untuk مؤنث. apakah مؤنث حقيقي؟ apa itu مؤنث حقيقي؟ kalau di alfiah كل ذاتي حري، كل ذاتي حري مؤنث حقيقي yang memiliki alat reproduksi untuk melahirkan. Melahirkan atau bertelur, ya, itu mu'annath hakiki. Yang selain itu mu'annath majazi. Mu'annath majazi. Hadihi saburatun. Memang ini cewek. Papan tulis cowok kayak gimana? Ya. Ini ada. Ya. Hadihi sa'atun. Hadihi sa'atun. Mu'annath majazi. Hadihi mirwahatun. Ya, hadihi mirwahatun. Wahakada. Kulu dhalika asma'un mu'annathah. Itu adalah isim-isim yang mu'annath. Nushiru bihadihi. Nuzakir ad-darsa sadis. Kita murajaah dulu ad-darsa sadis. Ya. Hadha ibnu Hamidin wa hadihi bintu Yasirin. Hadha ibnu Hamidin wa hadihi bintu Yasirin. Ibnu Hamidin jalisun wa bintu Yasirin waqifatun. Ibnu Hamidin jalisun wa bintu Yasirin waqifatun. تفضل اقرأ وترجم. من هذه؟ siapa ini؟ لا dari yang tadi ترجم الأول. نعم. هذا ابن حامد وهذه بنت ياسر. ابن حامد جالس وبنت ياسر واقفة. نعم. ini anaknya Hamid dan ini anaknya Yasir, anak perempuannya Yasir. Nah. Anaknya Hamid duduk dan anaknya Yasir berdiri. Naam, sahih. Man hadhihi? Man hadhihi? Hadhihi ukhtul muhandisi. Hadhihi ukhtul muhandisi. Ahiya ahiya aydan muhandisatun? Ahiya aydan muhandisatun? La, hiya tabibatun. Lahiyah tabibatun. Terjem, Pak Zainuddin. Man, man haza. Hah? Man? Man. Ha? Hazi. Hazi. Hazi. Kalau ada haknya di akhir hadihi. Kalau di akhirnya alif haza. Kalau akhirnya alif haza. Kalau akhirnya ha hadihi. Man hazihi, siapakah ini? Ha hazi if. Ukhtul muhandisin. Naam. ini saudara saudari perempuan Muhandis. Saudari insinyur. Saudari perempuan dari insinyur. Nah. Lanjut. Ai Ahia. Ahia, Ahia. Ai aidan muhandisin. Muhandisatun. Aya muhandis. Aya ifdan muhandis. Muhandisatun. Naam. La. Hiya tabibatun. Naam, terjem. Apakah dia saudari ukhtun? Apakah dia muhandis, insinyur untuk laki-laki, muhandisatun? Apakah dia insinyur laki-laki? Insinyur laki-laki. Muhandisatun tun. Atun. Muhandisatun untuk perempuan. La. Tidak, ia dokter wanita. Sayyaratu man hadhihi? Hadhihi sayyaratul mudiri. Hadhihi sayyaratul mudiri. Tarjim, tafadhal. Sayyaratu man hadhihi? Mobil siapakah ini? Hadhihi sayyaratul mudiri. Ini mobil kepala sekolah. Ini mobil kepala sekolah, sahih. Sayyaratu man? In aradta an tas'al al-milkiyah fahakada. Sebut dulu nama bendanya baru man. Ya, kalau mau bertanya tentang kepemilikan. Sayyaratu man, sa'atu man, kitabu man, waalaikumsalam, maktabu man. Ya, ini kalau mau menanyakan kepemilikan. Ma hadhihi? Ma hadhihi? Hadhihi mikwatun. Hadhihi mikwatun. Tarjim, تفضل. Ma hadhihi? Hadhihi mikwatun. Apa ini? Ini setrika. Ini adalah setrika, sahih. Fi safhati allati taliha, liman hadhihi? Liman hadhihi? Hadhihi li Khalidin. Hadhihi li Khalidin. Tarjim, tafadhal. Liman hadhihi? Milik siapa ini? Hadhihi li Khalidin. Ini milik Khalid. Ini milik Khalid, sahih. Ya. Ad-darajatu Anasin hadhihi? La, hadhihi darajatu Ammarin. La, hadhihi darajatu Ammarin. Hadhihi jadidatun. Hadhihi jadidatun. Wa darajatu Anasin qadimatun. Wa darajatu Anasin qadimatun. Tafadhal. Ad-darajatu Anasin hadhihi. Apakah ini sepeda milik Anas? La. Hadhihi darajatu Ammarin. Hadhihi jadidatun. Tidak, ini sepeda milik Ammar. Ini sepeda baru. Wa darajatu Anasin qadimatun. Dan sepeda Anas bekas. Ya, bekas atau lama? Lama. Hadhihi sa'atu Aliyin hiya jamilatun jiddan. Hadhihi sa'atu Aliyin hiya jamilatun jiddan. Tafadhal. Hadhihi sa'atu Aliyin hiya jamilatun jiddan. Ini jam tangan Ali. Ia sangat indah. Naam, sahih. Jamilatun jiddan. Qad yakunu muhallan bidzahab. Ya, rekalanya ada hiasan emasnya. Au matliyun bidzahab, atau disepuh dengan emas. Au matiyun bi alhajari tsamin, atau ada hiasan permatanya. Ya, makanya disifati dengan jamilatun jiddan. Ya. Hadhihi mil'aqatun wa hadhihi qidrun. Hadhihi mil'aqatun wa hadhihi qidrun. Al-mil'aqatu fil qidri. Al-mil'aqatu fil qidri. Tafadhal, iqra wa tarjim. Hadhihi mil'aqatun wa hadhihi qidrun. Al-mil'aqatu fil qidrin. Fil qidri. Fil bil kidri. Naam. Ini sendok dan itu panci. Sendok berada di atas panci. Sendok fi berada di dalam panci. Naam sahih. Al-mil'aqatu fil qidri. Fi huna makna zarfiyah di dalam ya, maknanya adalah di dalam. Di sini kita mempelajari benda-benda muannas. Mil'aqatun, sa'atun, dan sudah kita pelajari bahwa isim muannas itu ya diantara tandanya yang paling banyak tak marbutoh, tak marbutoh, sa'atun, mil'aqatun, ya maka itu dengan tak marbutoh, bukan dengan tak maftuha. Ini tak utaknith atau tak maftuha. Kalau ini mah isim mudzakkar bisa juga ya dengan tak seperti ini, lakin hadza laisa muannatsan. Kemudian di sini ada qidrun, ada cara apa ini? Hah? Oh itu Om Haram. Sini rutin itu. Hah? Tidak tahu. Tidak tahu. Ya. Qidrun, qidrun disebut sebagai muannas. Ya. Qidrun sini hadhihi, hadhihi qidrun. Dalam bahasa Arab ada ismun jaizul wajhain. Yang dia isim boleh dua wajah. Apa maksudnya? Mudzakkar boleh dikatakan sebagai mudzakkar, boleh dikatakan sebagai muannas. Boleh dikatakan sebagai mudzakkar, boleh dikatakan sebagai muannas. Jaizul wajhain. Boleh dua-duanya. Ada yang dia lebih sering sebagai muannas. Dia boleh dua-duanya, tapi lebih sering sebagai muannas. Contohnya apa? Qidrun. Contohnya qidrun dan bi'run. Ya, bi'run atau bi'rim mu'attalatin. Maka di ayat Al-Hajj, ya, surat Al-Hajj, bi'rim mu'attalatin, mu'attalatin sifatnya. Bukan dengan mu'attalin. Kalau mudzakkar itu harusnya mu'attalin. Tapi dengan sifat mu'attal. Ada juga yang jaizul wajhain tapi dia lebih sering digunakan mudzakkar. Tapi kalau saya lupa. Lagi lupa. Ya, makanya tetap dikatakan sebagai muannas. Ya, tetap dikatakan sebagai muannas. Ya, hadhi. Dari mana kita menentukan itu jaizul wajhain, itu mudzakkar atau muannas, atau lebih sering sebagai mudzakkar atau lebih sering sebagai muannas? Dari mana? Ya, dari orang Arab, ya, min asy'aril Arab, dari syair-syair orang Arab. Baik itu jahiliyah, zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in. Batasnya tahun 200 Hijriah. Syair yang bisa dijadikan hujah secara bahasa Arab. Dari kalam orang Arab asli. Ya, baru kita mengetahui mudzakkar muannas. Kita cuma mengikut saja. Hanya mengikuti saja, bukan kreasi sendiri. Ini AC-nya dingin enggak? Kerasa enggak? Hah? Apa? Apa setelannya? Hah? Beli ini ya? Saya kurang ngerti juga. Ya, nasma' minal Arab. Ya, tentang mudzakkar dan muannas, nasma'u faqat minal Arab. Kita dengar bagaimana orang Arab mengucapkan. Apakah sebagai mudzakkar atau sebagai muannas? Hadhihi baqaratul fallahi. Hadhihi baqaratul fallahi. Tafadhal. Lagi pada hu. Ini sapi petani. Sapinya jantan, betina apa waria? Betina, ya. Baqarah betina. Baqaratun. Kalau jantan thawr. Thawrun. Ya, thawr. Ta wawra, thawrun. Itu sapi jantan. Kalau sapi waria? Allah, di dunia sapi mah gak ada yang belok kayaknya. Dunia manusia aja yang belok itu. Hadza anfun wa hadza famun. Hadza anfun wa hadza famun. Tafadhal, alladhi ba'dahu. Hadza anfun wa hadza famun. Ini hidung dan itu mulut. Naam, hadza famun. Famun bi kulli ajza'ihi. Dengan semua bagian-bagiannya, bisyafah, bisin, ada asin, ya. Asinu bisinni, surat Al-Maidah. Sinu bising nih. Pecahin gigi, balas pecah gigi. Al-lisan, al-lisan. Al-jauf, jauf, rongga mulutnya. Kullu dzalika ajza'ul fam. Itu semua keseluruhannya bagian-bagian dari mulut. Ya. Hadhihi udhunun wa hadhihi ainun. Hadhihi udhunun wa hadhihi ainun. Tafadhal. Hadhihi udhunun wa hadhihi ainun. Ini telinga dan ini mata. Dan ini mata. Sahih. Alladhi ba'du wa hadhihi yadun wa hadhihi rijlun. Wa hadhihi yadun wa hadhihi rijlun. Tafadhal. Ya, ini tangan dan ini kaki. Ya, hadhihi yadun wa hadhihi rijlun. Yadun fil yadi yadun fihi ajza. Ada isba'un usbu'un isbi'in isbi'un. Kullu dzalika sahih. Isba'un usbu'un isbi'un. Sudah saya tulis waktu itu. Ya, kullu dzalika usbu' isba' isbi. Wa hadhihi unmulah. Hadhihi unmulah. Unmulatun, unmulatun, unmulatun. Karena Nabi SAW yadhkuru bi anamilihi. Ya. Kama ruya dhalika fi riwayat Ibnu Dawud. Ya, Nabi SAW yadhkurullaha bi anamilihi. Anamil. Unmulah, unmulah, unmulah. Unmulatun. Apa makna unmulah? Unmulatun. Unmulatun, unmulatun. Nah, sahih. Hadhihi unmulatun. Wa hadhihi basmatun. Basmatun khututun fi unmulah. Khattun fi unmulah basmatun. Yusamma basmatun. Khutut hada. Khutut hada. Khutut hada. Basmatun. Basmatul isba'i. Apa itu basmah? Hah? Khattun. Khattun fi unmulah. Hah? Sidik jari. Basmatun. Basmatun. Hadi fi unmulah basmatun. Wa hadha anfun wa hadha famun ma laysa lahu zawjun min al-a'dha yuqalu bil mudzakkar. Kalau anggota badan yang dia tidak ada pasangannya, mudzakkar. Ya, amma al-a'dha alladhi laha zawjun fa hiya muannath. Tapi kalau ada pasangannya sepasang, hadhihi udhunun, hadhihi aynun, hadhihi yadun, hadhihi rijlun, ya, maka itu muannath. Ya, kalau dia ada sepasang, ya. Malum ya teks ini. Nuwasil ila tamrin al-awwal. Iqra wa aktub. Iqra wa aktub. Tafadhal. Ilaina ad-dawr. Sebagaimana tadi gilirannya. Tafadhal. Ah, insan. Hadha masjid wa hadhihi madrasah. Ini masjid dan ini sekolah. Kenapa bukan mudarrisah? Kenapa? Hah? Tempat, sahih, ya. Muqabalah tempat sesuai dengan tempat. Hada masjidun wa hadhihi madrasatun. Kalau sedang ngomong orang, hada ustadzun, nah itu cocok baru. Wa hadhihi mudarrisatun. Kalau hada masjidun wa hadhihi mudarrisatun, nah itu mah enggak konek. Seperti itu pula cara membaca kitab gundul yang tulisannya dia bisa dibaca dengan beberapa cara. Dengan cara apa? Siyakul kalam tadi. Ini sebelumnya bicara tempat, ini pasti tempat. Sebelumnya tentang tempat, masjidun, ini pasti tempat, madrasatun. Kalau sebelumnya orang, ustadun, ya ini pasti orang, mudarrisatun. Kalau di kitab gundul tulisannya sama. Di kitab gundul tulisannya sama. Dari mana kita tahu? Min siyakil kalam. Dari keseluruhan kalamnya, kalimatnya, kita bisa tahu ini dibaca apa. Wa hakadha ayyaman fi qidrun. Qidrun. Ini qidrun. Kalau ditulis dia seperti ini, qadda ra. Ini bisa dibaca qidrun, bisa dibaca qadrun, bisa dibaca qadarun. Kalau fi'il bisa dibaca qadara, bisa dibaca qaddara. 5 minimal lah. Loh, terus ini gimana? Ketahuan dari siyakul kalam, ini sedang membicarakan alat masak. Berarti itu apa? Kidrun. Berarti itu kidrun. Ini sedang membicara takaran, ukuran. Maka itu qadrun. Qadruun mulah. Ya, tuang air sekadar luas jari kalau masak nasi. Itu kadar. Sedang membicarakan kadar sesuatu. Sedang membicarakan takdir, maka itu qadarun. Qadarullah. Hada biqadarillah. Bacanya qadarun. Tentang membicarakan tentang rizki. Ya. Seperti maka itu qadara. Qadara itu menyempitkan rizkinya. Ada di ini apa? Faman insanu idza wabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Wa amma idza qudira 'alaihi rizquhu qudira. Itu mabni lil majhul. Hah? Nah. Qudira 'alaihi rizquhu ay qadarahu Allahu rizquhu. Disempitkan. Qadara. Kalau bicara tentang fi'il takdir qaddara. Ya. Qaddara. Dari mana kita tahu siyakul kalam? Ya. Siyakul kalam bagaimana kalimatnya secara keseluruhan? Hah? Sama ilmu sharaf, sahih. Ya, dipadu dengan ilmu sharaf. Ya, kenapa? Karena dari sharaf kita tahu ini bagaimana cara membaca yang huruf tengahnya. Dari nahu kita tahu ini posisi isim atau posisi fi'il atau posisi harf dengan ilmu nahu. Hah? Iya. Nah, harus dilihat dulu keseluruhannya ya. Iya. Sebelum dibaca. Hah? Sebelum dibaca dilihat dulu satu baris itu. Iya. Minimal satu kalimat sebelum dan setelahnya. Minimal. Tidak harus pasti keseluruhan enggak. Minimal satu sebelum dan setelahnya. Ini ketahuan dari masjidun. Keterangannya korinahnya dari masjidun. Ini tempat. Ya, sedang membicarakan tempat. Tafadhal dari mana? هذه أخت عباس أخت عباس bagaimana bacanya هذه أخت عباس ترجم Siapa ini saudaranya Abbas. Saudaranya perempuan Abbas. Naam, sahih. Saudara perempuan atau saudari. Alladhi ba'dahu. Hadza al-kut wa hadhihi jajjatun. Ini ayam jantan dua. Dan Dajajatun ayam betina sahih dikun hada lidzakari amma dajajatun li unsahu untuk betinanya ala di ba'dahu amin al-awwal hadha binul mudiri wa hadhihi bintul mudarrisi ini anak laki-lakinya kepala sekolah dan ini anak perempuannya guru. Anak perempuan guru, sahih. Ibnul mudiri bintul mudarrisi. Ada di mana ada, Bu? Hazihi hazi ummai. Hadihi ummu yasir. Ummu yasir. Yasirun yasirin yasiran. Yasirun. Ummu ya, sahih. Ummu ya Yasir. Ya sirin. Karena polanya persis seperti Ibnul Mudiri. Ya, Ibnul Mudiri, yakni pola idhofah. Ini ibu Yasir. Ibunya Yasir. Bukan nama si ibu Yasir. Ya. Bukan. Idhofah itu biasanya ya diidhofahkan dengan orang yang posisi ada ikatan keluarga. Yasirun si anak. Ya, si anak. Ummu Yasirin. Alladhi ba'dahu. Aina Fidrul Lakhmi Yafir Talajati di manakah panci daging itu? Ia di dalam kulkas. Ia di dalam kulkas. Sahih. Aina kidru, kidrul lahmi. Ya, kidru tadi sudah kita isyaratkan, bisa dibaca qadru. Kalau aina qadrul lahmi, aina qadarul lahmi, enggak nyambung. Ya. Yang nyambung siyakul kalamnya hanya kidru. Aina qadara pakai fi'il, enggak nyambung juga. Ya, karena aina itu menanyakan di mana suatu benda. Ya. Pasti enggak cocok pakai fi'il. Ya. Cocoknya isim. Isim pilihannya qidru, qadru, qadaru. Dari mana kita tahu? Lihat aja yang bisa dimasukin ke dalam kulkas apa? Ya panci, ya. Wujud benda, wadah, panci. Istrinya siapa yang masukin panci ke kulkas ya? Malah mungkin ada kalau di Saudi panci yang mantep masukin kulkas, enggak gosong, enggak ngotorin. Tapi kalau di Indonesia ini saya belum pernah lihat ya. Hah? Ya kan? Ya, wah, barangkali di Saudi ada, ini kan konteksnya Saudi semua ini. Ya fi thallajati, ya di kulkas. Ada di mana ada? Hadza babun wa hadhihi nafilatun. Naam. Ini pintu dan ini jendela. Naam, kullu dhalika min ajza'il bait. Min ajza'i al-bait, bagian rumah. Babun nafilatun ha'itun. Ha'itun. Ya. Wa nafidah. Dimana li anna ad-daw, ad-daw wa al-hawa yanfudhu minha. Kenapa dia namakan seperti itu? Karena sinar dan udara masuk lewat situ. Nafada bimakna jahwaza, melewati. Ya, masuk melewati. Wa dari kasumia nafidatun. Nafidatun adhan muradifuha asyubbak. Ya, sama ini. Maknanya asyubbak dengan nafidah sama. Tinggal kalau antum butuhnya mudakar, pakai kata syubbak. Kalau antum butuhnya mu'annath, pakai kata nafidah. Ya. Hadha babun wa hadhihi nafidatun. Nuasil ila at-tamrin al-thani. Tamrin al-thani. Tapi, afwan. Sebelumnya di ini ya latihan yang kedua. Ma hadza wa ma hadhihi. Ya, isim isyarah yang tepat ya. Nahnu darasna anna ismul isyarah qad yakunu li mudzakkar wa qad yakunu lil muannats. Ada kalanya untuk benda mudzakkar, ada kalanya untuk benda muannats. Maka pakai ya kata tanya yang sesuai dan juga isim isyarah yang sesuai. Ana usyir wa antum taqul ay bil mudzakkar aw bil muannats. Terakhir sampai siapa? Sampai siapa tadi? Terakhir? Sampai akhir sudah? Pak tadi? Hah? Ya. Coba dah. Ada qalam. Iqra bi su'al awalan. Ma hadha aw ma hadhihi? Ma hadha? Hadha qalam. Sahih. ثم ما هذه هذه من عقد ميل عقد صحيح berarti apa dah هذا كتاب هذا كتاب صحيح ثم ما هذا هذا قميص هذا قميص خلفه تفضل ما هذا hada baitun sahih ma hadhihi hadhihi sa'atun hadhihi sa'atun thumma ma hadhihi hadhihi sayyaratun hadhihi sayyaratun thumma ma hadha ma hadha hadha babun hadha babun khalfahu ma hadha هذه رجل صحيح رجل هذه لماذا لأن لها زوج سبحان الله ثم ما هذه هذه دراجة ثم هذا Ha? Ma hadhihi? Hadhihi. Hadhihi. Yadun. Ya, hadhihi yadun. Hadhihi yadun, hadhihi isbi'un, hadhihi unmulatun. Wa hadhihi qadru hadhihi kaffun. Qadru hadhihi kaffun. Yadun. Kemana? Asurah ila hahuna. Asurah ila hahuna. Termasuk bagian-bagiannya Pak, termasuk muannas. Hah? Tidak tentu. Tidak tentu. Ya. Bagaimana dia orang Arab menyebutkan? Amma ila qadri hadhihi kaffun. Kaffun. Amma ila huna hadha mirfaqun. Wa aydiyakum ilal mirfaqain. Tasilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, ya ikhwan, ilal marafiqi mirfaqun. Hadha mirfaqun. Hadha katifun. Katif. Hadha katifun. Hadha 'abud. 'Abdu bat bidat. 'Abudun. 'Abudun. Bagian-bagian tubuh. Ada yang mudzakkar, ada yang muannats. Kalau yang anggota tubuh tadi. Hah? Sepasang semua. Kalau kita semua bagiannya ada di tangan kan sepasang semua apa? Iya. Wallah alam. Orang Arab namanya. Kafun itu mudzakkar. Kafun itu mudzakkar. Katifun mudzakkar. Abudun juga. Ya, kafun mudzakkar. Tapi kalau yadunnya yadun ya muannats. Orang Arab sebenarnya itu. Kita dengerin orang Arab. Terserah dia. Suka-suka dia mau namain mudzakkar mana, santu mau protes enggak bisa. Nah. Naam, oleh di ba'dahu. Man? Siapa mana tadi? Ah, min al-awwal tafadhal. Ma hadza? Hadza anfun. Anfun, sahih. Thumma man hazihi man haza haza famun. Hadza famun. Ma hadza hadza famun. Man hadza? Man hadza famun. Kalau kita tanya man hadza, ini siapa nih kira-kira? Ya Allah. Syekh. Ya. Syekh. Nah, kalau Syekh lebih panjang lagi. Ini Muhammad Salah ini kayaknya. Kemana? Ma hadhihi? Hadhihi qidrun. Hadhihi qidrun saya. Al-kabir qidrun. Amma al-saghir mil'aqatun. Lakin al-mil'aqatu mawjudah ha huna. Idan al-murad bi hadha qidrun. Yang maksud ini qidrunnya. Kemana? Ma hadhihi? Hadhihi mikwatun. Hadhihi mikwatun. Kemana? Ma hadha? Hadha kursiyun. Kursiyun, sahih. Thumma ma hadha? Hadha miftahun. Miftahun. Thumma al-arba'ahu. Ma hadhihi? Hadhihi sallajatun. Sallajatun. Thumma ma hadha? Hadha masjidun. Hadha masjidun. Thumma ma hadha? Hadha najmun. Hadha najmun, sahih. Hadha najmun. Ada yang dengan ma hadha للمذكر وما هذه للمؤنث. المؤنث يا ملعقة ساعة سيارة دراجة رجل يد مكواة يا قدر يا ثلاجة كل ذلك مؤنث. Itu ya مؤنث. Paham ya sampai sini? Ada yang tanyakan mungkin? Sampai sini ada yang tanyakan? Ini gambar aja Mas Rijun. Hah? Iya, yeah, rijlun. Apa? Hah? Sendal. Rijlun. Kaki. Kalau sendal, na'lun. Oh, iya, harus sendal. Nyeker. Mungkin dia maksudnya nyeker. Hah? Ada sendal ya? Sendal di sini. Oh iya, beda itu. Ah itu. Wah, nyetaknya gambar sendiri kali dia. Orangnya lebih kaya, ya. Semuanya sama. Ya. Lama itu Itu tujuan. Itu ada sendal. Kalau sendal na'lun. Na'lun. Na'lun juga mu'annas. Na'lun. نواصل إلى التمرين الثالث. التمرين الثالث اقرأ المثال. apa اقرأ المثال؟ bacalah contoh. وكون جملا dan buatlah kalimat. Kalimat ya, jumlah kalau di kita bahasa Indonesia kalimat, kalau kalimat di kita kata. Buatlah kalimat-kalimat ala ghirarihi. Ala ghirarihi ay ala tariqatihi, sesuai dengan metodenya, yakni metode si contoh maksudnya. Hinya kembali ke al-mithal, ala ghiraril mithal, sesuai dengan metode yang dicontoh. Wa kaifa al-mithal? Al-mithal membicarakan bagaimana status antara mudzakkar dengan muannats. Muhammadun talibun. Talibun hadha talibun mudzakkar. Ya, murid laki-laki. Sedangkan kalau perempuan aminatu talibatun. Talibatun. Ya, bagaimana membentuknya? Zid alaihi ta marbutah. Tambahkan di akhir ta marbutah. Ya, ta marbutah tun. Huruf sebelum ta marbutah difathahkan. Huruf sebelum ta marbutah difathahkan. Talibun. Bunnya kan mau ditambah ta marbutah, tanwin ba pindah ke ta marbutah. Kalau gitu banyak apa? Banyak jadi fathah. Huruf sebelum ta marbutah difathahkan. Ya, Muhammadun talibun aminatu taliba ba. Talibatun. Tafadhal raqm tsani. Nomor 2. Hamidun abidun. Hamidun? Hamidun tabibun. Fatimatun tabibatun. Fatimatu tabibatun. Ya, tabibatun. Terjem. Amit seorang dokter. Fatimah seorang dokter. Fatimah seorang dokter, yakni dokter wanita. Al-Hisanu. Al-Hisan. Al-Hisan Sari'atun. Sari'un. Al-Sari'un. As-Sayyaratun. As-Sayyaratun. Sari'atun. Sari'atun. Terjem. Kuda cepat, mobil cepat. Naam sahih. Sari'un ay sari'ul jari. Sari'ul jari. Al-Hisanu sari'un. Amma al-himar, al-himar bati'un. Al-himar bati'un. Bati'un. Diduhu bati'un. Al-himar bati'un. Kana Nabi SAW fi ahadi ghazawatihi yarkabul himar. Nabi SAW pernah di perangnya beliau naik himar. Tandanya apa? Nabi SAW naik keledai. Lagi perang naik keledai. Tandanya apa? Hah? Tandanya apa? Tandanya berani. Himar, himar itu pelan. Lari gak akan bisa pakai himar. Nabi SAW gak akan lari dari perang ya, tidak akan lari dari perang. Nabi SAW pernah yarkabu himar bayubah, naik keledai putih. Ada lima ada, Bu? Al-Qamaru jamilun, asy-syamsu jamilatun. Asy-syamsu jamilatun. Terjem. Bulan itu indah. Matahari itu indah. Matahari indah. Asy-syamsu muannats. Asy-syamsu muannats. Oleh ذلك naqulu jamilatun. Ya, matahari indah. Hah? Matahari indah gak? Nah, fil fajri atau fil maghribi ya, ketika waktu fajar atau terbenam ya. Ya bagusnya cuman itu aja. Apa di mana, Bu? Al-abu jalisun, al-ummu jalisatun. Al-ummu jalisatun. Terjem. Ibu duduk, ya. Fanaqulu jalisatun. Ya, ini cara membentuk sifat buat muannats. Tambahkan ta marbutah wa fathu qabla ta marbutah. Tambahkan ta marbutah, huruf sebelum ta marbutah difathahkan, ya. Wa hakadha. Ya, untuk sifat yang muannats. Hah? Ini kebanyakan ya, mubtada khobar. Semua yang mubtada khobar. Ini mubtada khobar semua, mubtada khobar, mubtada khobar. Ya? Yang hurufnya dua tadi ya, harun. Harun, haratun. Kan fathah sebelum ta marbutah tetap saja berlaku kaidahnya. Haratun. Tidak dipecah huruf tasydidnya. Huruf tasydid itu baru dipecah ketika dia di fi'il biasanya. Di fi'il atau di masdar. Masdar seperti hararatun. Masdar itu dipecah. Ya, atau ketika di fi'il. Wa may yartadid. Itu aslinya irtadda yartaddu. Tapi ketika dia jazm boleh dipecah huruf tasydidnya. Wa may yartadid minkum an dinihi. Nah, tapi kalau apa untuk sifat benda enggak dipecah. Ini kan untuk sifat benda. Untuk nama-nama benda langit seperti Al-Qamar, Asyam itu menandakan udara panas sesuai kebiasaan kalau. Nah, nasma minal araf faqat. Enggak boleh ngarang-ngarang itu. Enggak, ya. Nasma min asy'aril araf. Kita dengar dari syair-syair orang Arab. Nama benda langit, ya, kaukabun. Kaukabun sati' mudzakkar. Kitabnya Imam Suyuti Al-Kaukabus Sati' fi Nadhmi Jam'il Jawami', ya, kitab usul fiqh di nazam jadi 1000 bait. Kaukab bintang aslinya. Al-Kaukab najmun mudzakkar, qamarun mudzakkar. Syamsun muannats, ya, syamsun muannats. Wasyamsi waduhaha. Makanya bukan waduhahu, waduhaha. Wasyamsi waduhaha. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan. Kisah Ibrahim. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan muannats. Qala hadza rabbi. At-tamrin ar-rabi'. Tamrin ar-rabi' sahihil jumalal atiyata. Mal mana? Sahih? Benarkan. Al-jumala kalimat-kalimat. Al-atiyata berikut. Sahih. Nah, sampai mana tadi? Ya. Hakibatun man hada. Hakibatu man hada. Hakibatu man hadihi, ya, haqibatun salah. Kenapa salah? Idofah, ya, pola idofah, ya, pola idofah. Buktinya apa? Buktinya dijawab. Kalau dijawab haqibatu muhammadin, nah, polanya idofah, berarti pola pertanyaannya pun itu dengan idofah. Haqibatu man, lalu dengan isim isyarah yang sesuai. Haqibah mudzakkar atau muannats? Muannats. Maka fanaqulu haqibatu man hadhihi, haqibatu man hadhihi. Rahmat tsani al-ghurfatu maftuhun, al-ghurfatu maftuhatun, al-ghurfatu maftuhatun, ya, maftuhatun tertutup. Maftuhatun. Terbuka. Terbuka. Ya. Kalau tertutup mughlaqatun. Naam. Ala di ba'dahu? Haqibatunya salah. Yang betul haqibatuman. Ini kalimatnya pasti ada salahnya. kita betulkan semua yang salah. Berarti yang benar adalah tanwin. Tanpa tanwin. Idhofah. Dia pola idhofah hakibatuman. Kitabuman itu sudah di awal-awal ya. Ketika kita belajar mahada lalu setelahnya itu nisbat kepemilikan orang. Kitabuman hadza, maktabuman hadza, hadza maktabul mudarrisi. Ingat kan? Ya. Maktabul mudarrisi. Polanya idhofah. Ketika jawab maka ketika diganti dengan bentuk pertanyaan juga pola idhofah. Dia pola idhofah hakibatuman. Ya. Allah di mana hu? Ada sayyaratu tabibi. Sayyaratu hadhihi sayyaratu tabibi. Hadhihi sayyaratu tabibi. Terjem. Ini mobil Pak dokter. Ini mobil Pak dokter. Kenapa pakai hadhihi? Sayyaratu. Naam. Idhafah al-mudaf wal-mudafu ilaihi al-umdah huwa al-mudaf. Yang jadi pokok pembicaraan itu si mudaf ya. Isim yang pertama si mudaf. Hadihi atau hadha sayyaratu mu'annath al-tabib mudhakar. Kita pakai hadha atau hadihi. Ini sedang ngomongin dokter atau mobilnya? Mobilnya ya. Yang jadi pokok pembicaraan di idhofah itu mudaf ya, isim yang pertama. Maka ini membicarakan sayyarah, maka pakai hadhihi. Hadhihi sayyaratu tabibi. Alladhi ba'dahu. Hadhihi miftahu sayyaratu. Hadha miftahu sayyaratu. Hadha miftahu sayyaratu. Sayyarati. Kenapa pakai hadha? Karena apa namanya, isim yang pertama itu muzakkar. Iya, miftah. Miftah isim yang pertama mudhafnya mudzakkar. Fa nusyiru ilaihi hadza. Ya, terjem. Mobil hadza. Hadza. Terjem. Mobil yang tertutup. Hah? Hadza miftahu. هذا مفتاح دراجتي. هذا مفتاح دراجتي. Ini kunci mobil. Sahih. Ya, makna idhofahnya lil ikhtisas. Ini kunci yang khusus mobil. Ada di mana hu? Huwa fi syari'i. Huwa fi syari'i. Naam, sahih. Aina sayyaratu hiya isa fi syari'i. Hiya fi hiya fi syari'i. Fi syari'i. Ya, kenapa pakai hiya? Karena ada muannats. Iya, sayyarah itu muannats ya. Sayyarah itu muannats. Dan aina itu bukan huruf jar ya. Sebagian salah paham. Wah, aina huruf. Ya sudah, berarti aina sayyarati. Tidak. Yang jadi kasrah itu yang huruf jar saja. Yang sudah kita pelajari berapa? Empat. Min, ila, ala, fi. Min, ila, ala, fi. Itu huruf jar. Ya. Maka ba'dahu majrurun bil kasrah. Tapi kalau huruful istifham, dia tidak menjadikan kasrah. Ya. Ini huruful istifham aina, maka tetap aina sayyaratu. Ada yang tanya kan? Tepat dong. Nomor 3 dan 4. 3 nah, yang 4 pola idhofah ya. Ini kan hadhihi sayyaratu tabibi. Sayyaratu tabibi ya. Kalau dibacanya hadhihi تمرين الخامس اقرأ واكتب مع ضبط أواخر الكلمات ترجم شوف هذا دي شوف هذا اقرأ واكتب مع ضبط مع ضبط awakhiril al-kalimati terjem. Baca dan tulislah dengan memastikan awakhiril kalimati ya, akhir-akhir kata, yakni harokat akhir katanya. Nah, amrak mulawal. Awakhiri ikutin ma'ah. Hah? Awakhiri garo itu. Apa? Ikutin dofti ya? Tidak, karena dia idofah. Dobti. Awakhiri, bukan awakhiru. Awakhiri, karena dobti dengan awakhiri idofah. Ya. Ma'ah dalam dobti idofah. Dobti dengan awakhiri idofah, awakhiri dengan kalimat idofah. Ini idofah rangkap tiga. Idofah afan rangkap dua ya. Ya. Dobti awakhiri dua, rangkap tiga. Zaraf itu dengan setelahnya idofah polanya. Ma'ab dobti idofah. Dobti dengan awakhiri idofah. Awakhiri dengan kalimat idofah lagi. Idofah rangkap tiga. Dobti kenapa kasrah? Mudhaf ilaih. Awakhiri kenapa kasrah? Mudhaf ilaih. Al-kalimati kenapa kasrah? Mudhaf ilaih. Konsepnya sama dengan yang idhofah rangkap 2. Sudah kita sebutkan waktu itu. Paham ya? Ma'a itu zarf. Zarf. Zarf makan apa zarf zaman? Boleh dua-duanya. Ma'a itu zarf zaman dan juga zarf makan. Kharajtu ma'a tulu'i syamsi. Zarfu zaman. Kharajtu ma'a Muhammadin ilal hadiqati. Zarfu makan. Posisinya dengan ya posisinya ma'iyah dengan Muhammad. Naam. Tafadhal kakmu awal. Hada Muhammadin wadhalika hamidin wadhalika lihamidin ada lamnya itu terjem ini milik Muhammad dan itu milik Hamid itu milik Hamid sahih lam hada lamul milik lam yang menunjukkan kepemilikan ya li Muhammadin milik Muhammad li Hamidin milik Hamid hadzal qalamu li Muhammadin hadzal kitabu li Hamidin ham lam di situ kepemilikan ada di ba'dahu liman hadhihi li Yasirin tarjim milik siapa ini milik Yasir ini milik Yasir sahih ya ini milik Yasir. Ada di ba'dahu? Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Ya. Alhamdu. Alhamdu. Alif lamnya lil istidrak menunjukkan umum. Segala semua. Alhamdu kalau diterjemahkan mudah pujian. Tapi dalam bahasa Arab mirip-mirip antara alhamdu dengan as-sana'u dengan as-syukru alhamdu as-sana'u as-syukru mirip gak? Bedanya apa? Hah? Bedanya apa? Beda, kalau dalam bahasa Arab itu beda gak sama kalau di kita mungkin sama, pujian, terima kasih ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab beda alhamdu as-sana'u ala jamilin ikhtiyariyin ya. Kalau alhamdulillah itu pujian karena perbuatan yang sifatnya ikhtiari. Apa itu ikhtiari? Yakni bisa melakukan atau tidak melakukan. Ya. Allah memberi kita rezeki. Bisa enggak Allah tahan rezeki kita? Bisa saja kalau Allah berkehendak, ya. Itu ala jamilin ikhtiari. Perbuatan baik yang sifatnya ikhtiari, tergantung kehendak yang memberikan. Ya, sedangkan as-sana'u ay as-sana'u ala jamilin jibilliyin. Pujian yang sifatnya untuk sesuatu yang sudah dari sononya. Ya. Wah, si fulan, ya. Fulanun jamilun, fulanatun jamilatun. Emang dia bisa di bisa dirombak mukanya ya, kalau sekarang sih bisa operasi ya. Ya. Walaupun dari sononya jelek, ya. Tapi muka itu aslinya kan dari sononya kan? Itu jibilli sesuai asal-usul penciptaannya, ya. Maka itu as-sana. As-sana itu ala syai' al-jibilli, atau sesuatu yang sudah dari sananya, bukan karena perbuatan yang sifatnya terkait dengan kehendak, ya. Adapun asy-syukru, asy-syukru itu bukan mujaradu tsana'ul lisan. Yang dua ini tsana'ul lisan, pujiannya itu dengan lisan. Kalau asy-syukru bil qalbi wal lisani wal arkan, syukru itu lebih luas cakupan anggota tubuh yang digunakan. Itu dengan hati juga, yakni meyakini bahwa nikmat ini dari Allah misalnya kalau bab syukur. Ya, dan juga mengucapkan alhamdulillah secara lisan. Dan juga dengan anggota badan menggunakan nikmat tersebut untuk yang baik. Kalau syukur itu lebih umum dari segi anggota tubuh. Ya, kalau as-sana'u lebih umum dari segi sebab pujian, ya, lebih umum dari segi sebab pujian. Itu bedanya alhamdulillah dengan as-sana'u dengan asy-syukru. Alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Ya, segala puji bagi Allah. Syukuran bagi betul ya. Hah? Syukuran ya, dari bahasa Arab itu syukuran. Hah? Syukran kalau mansub ya. Syukuran. Syukuran apa? Syukuran selesai kitab. Kalau dulu ulama, iya, dulu ulama itu kalau selesai khatam kitab itu syukuran. Itu sunahnya dari apa? Tergantung. Kalau itu tergantung. Ya. Kalau Anas bin Malik dengan keluarganya setiap khatam Quran itu syukuran deh. Setiap khatam Quran syukuran. Syukuran itu ibarat walimah. Walimahnya terserah mau antum siapa. Kalau orang sini diisi jengkol misalnya, ya orang sana ya daging ya. Tergantung itu mah, tergantung makanannya mah. Ya. Sunahnya salah seperti itu. Biasanya sama keluarganya. Kalau salah yang sifatnya Quran ya, ya. Itu sama keluarganya aja. Anas itu, Anas bin Malik dengan anak-anaknya. Seperti iya, riwayat itu banyak. Riwayat dari salaf itu banyak. Kalau tadi Alimam kan mungkin kenapa kita kan kenal Quran sama keluarga termasuk sunnah gitu ya. Maksudnya benar sunnahnya dalam rangka mensyukuri khataman kitab, khataman Al-Quran tadi. Iya, dilakukan sahabat itu. Asarnya bukan hanya Anas. Seingat saya beberapa sahabat itu asarnya seperti itu. Lalu para ulama mengamalkannya untuk segala macam yang ilmu bermanfaat, seperti khatam kitab, ya. Khatam baca hadis, ya. Khatam baca kitab hadis misalnya. Tapi yang ada riwayatnya dari salaf kan, salaf wujud yang ada wujud kitabnya cuma Quran. Ya. Kitab hadis kan belakangan, apalagi kitab ilmu lain belakangan. Yang ada riwayatnya dari para sahabat tabiin itu Quran. Quran. Para ulama lalu menerapkan itu di ilmu-ilmu yang bermanfaat. Di ilmu-ilmu yang iya. Di ilmu-ilmu yang bermanfaat lainnya. Kenapa? Karena nyatanya ilmu yang bermanfaat kan sumbernya dari Quran juga itu. Ya, ilmu nahwu ngambil dari Quran juga. Nahwunya. Bahasa Arab yang benar Quran itu hujjah. Ya. Hadis ilmu yang bermanfaat, wahyu juga. Ya, wahyu juga. Hah? Masih lama pak, ini baru halaman berapa? Halaman. Keset. Seperti Imam Al-Juwai ini, ya, dia khatam ngajar Nihayatul Matlab. Ya, Nihayatul Matlab itu fiqih Syafi'i, syarah dari Mukhtasar Al-Muzani. Mukhtasar Al-Muzani ringkasan dari Al-Umm Imam Syafi'i. Nihayatul Matlab 24 jilid. Ngajaran 12 tahun. 12 tahun begitu khatam, khalifah yang mendengar, "Oh, itu udah khatam ngajinya." Wah, dibiayai walimah besar-besaran. Walimah besar-besaran. 400 lulusannya, 400 lulusannya yang kemudian menyebar rata-rata jadi qadhi, jadi khatib masjid, menyebar ke negeri-negeri kaum muslimin. Makanya kita fikih Syafi'i yang belakangan itu rata-rata nyambungnya ke situ, nyambungnya ke yakni fuqaha Khurasan. Imam Al-Juwayni fuqaha Khurasan, padahal ada fuqaha Irak seperti Imam Al-Mawardi, ya. Itu fuqaha Irak, ada fuqaha Khurasan Syafi'i, ya. Semuanya Syafi'i, ya. Tapi kitab-kitab yang belakangan rata-rata nyambungnya ke fuqaha Khurasan. Kenapa? Muridnya dia banyak, ya. Imam Al-Mawardi ngarang kitab 20 jilid, disimpan aja di lemari, gak dikeluarin, gak diajarin. Loh, kenapa kok gitu, kok diajarin, kan ini bermanfaat. Sebagian rumah ada yang seperti itu, ya. Mereka itu melihat keikhlasan, ya. Melihat keikhlasan dan ragu ini mereka sendiri ikhlas atau enggak. Maka sudah ngarang selesai, kitabnya disimpan aja, disimpan. Habis itu wasiat ke muridnya, itu kitab celupin air, ya. Kalau hilang ya udah hilang. Kalau tulisannya masih ada, enggak terhapus air, silakan sebarkan, ya. Itu makanya insyaallah ikhlas yang gitu. Itu Imam Al-Mawardi seperti itu. Dia enggak ngajar sebagaimana punya murid ngajar kitab-kitabnya sebagaimana Imam Al-Juwayni. Banyak ulama seperti itu, mereka udah ngarang kitab banyak besar, habis itu dia cuci sendiri, dia hapus sendiri. Ya. Ada juga. Hah? Ya, takut salah. Karena ilmu itu bukan sembarang ini, ya. Apa? Wah, sembarang. Udah kita ngajar, asal ngajar. Enggak. Kalau benar itu berpahala. Kalau salah? Gimana kalau salah? Ya. Kalau salah, murid-murid yang bawa salah itu diajarin lagi yang salah lagi. Ya. Itu nyambung dosanya ke yang ngajarin salah. Ya, makanya ulama melihatnya di situ. Ya. Sudah ngarang kitab besar, khawatir itu salah atau sebagian besarnya murni ijtihad, dihapus lagi. Ya, dihapus lagi. Ulama-ulama yang wara. Alhamdulillah. Oh, dari alhamdulillah, ya. Nyambung ke mana-mana. Ada di mana ada? Hah? Ini bermanfaat, insyaallah. Ini lulusan kitab ini sudah banyak yang bisa baca kitab. Alhamdulillah, termasuk saya juga. Saya dulu belajar ini juga. Ya. Sudah banyak yang bisa baca kitab dengan perantara walisilah kitab ini. Ada di mana ada? Siapa tadi terakhir? Alhamdulillah tadi, alhamdulillah. Ya. Hah? Hasan? Nah, kalau ini lillah. Kalau dengan alif Allah. Kalau alifnya dihapus lillah. Tadi itu ada yang nanya, bagus sekali tadi pagi. Ini kan lillah, li. Li tambah Allah kan? Li tambah Allah. Kalau alif itu memang sudah pasti dihapus. Ya, mana tadi? Ya, saya nulis tadi lil mudarrisi. Kalau alif itu memang sudah pasti dihapus. Kalau li tambah al mudarris, lil mudarrisi. Mudarrisi. Alif memang pasti dihapus. Alif itu memang selalu dihapus kalau tambahin nam. Tapi kenapa lillah? Ini kan kalau dihapus sudah begini dua kan? Kenapa nggak jadi begini? Paham? Kenapa nggak jadi seperti ini? Kenapa malah jadinya seperti ini? Oh, ini saya lupa. Ini dulu ada bahasan tadi Alfiah. Itu ada yang nanya seperti itu, saya lupa. Tapi itu bacanya lillah. Ya. Habis itu dibaca lillah. Fadol. Barat dan masyarik itu apa? Timur. Nah, timur dan barat. Masyarik itu bisa berarti tempat, makan, ismu makan. Masyarik. Masyarik maghrib. Bisa berarti dia ismu zaman, keterangan waktu. waktu terbit matahari, maghrib waktu terbenam matahari. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain. Rabbul masyariqi wa rabbul magharib. Lillahil masyriqu wal maghrib. Loh, ini kok ada yang mufrad, ada yang musanna, ada yang jamak. Orang-orang zindiq di zaman Imam Ahmad mengkritisi itu, berarti Al-Qur'an bertolak belakang satu sama lain. Satu sama lain di bertolak belakang. Soalnya Imam Ahmad dibantah bahwa itu konteks waktu yang berbeda. Ya, konteks waktu yang berbeda. Di Ar-Raddu 'ala Jahmiyah wa Zanadiqah. Ini bisa berarti tempat, bisa berarti waktu ya. Bisa bermakna tempat, bisa berarti waktu. Almi soal, ada pertanyaan? Ya. Ini tentang lam ya. Ini tentang lam semua. Lam ini huruful jar. Lam ini termasuk huruful jar. Ya. Li Muhammadin lillahi. Liman hadhihi, enggak ketahuan. Hadhihi liyasirin, terlihat ya. Maka lam di sini huruf jar. Ya. Huruf jar. Dalam kasus kalimat ini lamnya lamul milk, menunjukkan kepemilikan. Nanti ada makna yang lain ya, ada makna lam yang lain. Ada yang tanyakan tentang lam ini? Fadol, ada yang tanyakan? Nuasil ila kalimatil jadidah. Al kalimatul jadidah fi hadad dars. Al-mikwatu. Al-mikwatu. Ad-darrajatu. Ad-darrajatu. Al-mil'aqatu. Al-mil'aqatu. Al-qidru. Al-qidru. Al-baqaratu. Al-baqaratu. Al-fallahu. Al-fallahu. Al-anfu. Al-anfu. Al-famu. Al-famu. Al-udhunu. Al-udhunu. Al-yadu. Al-yadu. Al-rijlu. Al-rijlu. الشاي الشاي الأم الأم الثلاجة الثلاجة القهوة القهوة سريع سريع النافذة النافذة جدا جدا. اقرأ كل واحد يقرأ كلمة ويترجم تفضل. dari mana tadi sama sebelah Al-mikwatu setrika. Setrika, sahih. Al-mikwatu alatun lilkay, alat untuk menyetrika. Ada di mana? Ad-darajatu sepeda. Sepeda, sahih ya. Yang lagi ngetren sekarang ad-darajatu. Hah? Amma tilka. Tilka ad-darajatun nariyatu. Ad-darajatun nariyatu, motor. Terus sekarang mahalan sepeda daripada sepeda motor. Ada di mana hu? Minal awal. Al-mil'aqatu sendok. Sendok, sahih. Al-mil'aqatu sendok. Al-qidru panci. Panci, sahih. Al-qidru panci. Qidru lahmi ay al-qidru fiha lahmun. Qidru lahmi tadi panci berisi daging. Ada di mana hu? Al-Tawaratu, sapi betina. Sapi betina, jantannya apa? Tawar. Al-Tawaru, sahih. Kadang-kadang ya. Kadang Al-Baqaratu uridabihi unza. Yang diinginkan memang ya jenis betinanya. Kadang Al-Baqaratu ma'nahu, ma'naha mufradun min jinsiha alladhi jam'uha bihafi ta'mar butak. Kadang yang diinginkan baqaratun itu satu sapi, menunjukkan bilangan satu yang isim jenisnya dengan menghapus ta marbutahnya, yakni jenis al-baqar. Baqar jenis umum, baik laki maupun perempuannya al-baqar. Bagaimana kalau kita mau mengatakan satu sapi al-baqaratu? Kadang seperti itu. Paham? Ini bahasan apa ya? Bahasan ismul jins ya. Ya. Kadang dia diinginkan jenis betinanya al-baqarah tuh. Kadang al-baqar jenis umum sapi al-baqar. Paham? Kalau Al-Baqarah sapi betina kan? Sapi jantan apa? Tau. Sapi secara umum Al-Baqar. Paham? Al-Baqaru sapi secara umum, tidak peduli jantan atau betina. Ada kalanya isim jins, itu namanya isim jins, yakni jenis hewan secara umum. Paham? Ada kalanya isim jins seperti itu mengungkapkan satu hewannya dengan menambahkan ta marbutah. Al-Baqaru jenis bakar. Bagaimana satu sapi? Satu sapi Al-Baqaratu. An-Namlu. An-Namlu apa? Semut. Satu semut? Namlatun. Satu semut? Namlatun. Seperti itu, ya. Mengungkapkan satu hewannya itu dengan ta marbutah. Maka kisah Sulaiman, wa qalat namlatu ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Ya, itu saat semut yang teriak, betina sama jantan. Hah? Apa? Belum tentu ya. Belum tentu. Apa? Satu semut. Wa qalat namlatun. Betina apa jantan? Wallahualam ya. Yang bawel sih betina. Tapi yang melaporkan sesuatu bahaya biasanya semut pekerja jantan yang keluar itu. Semut betina itu enggak keluar biasanya. Enggak keluar sarang. Maka itu ulama khilaf itu. Jangan salah, ulama khilaf. Bahas itu semut betina atau jantan, tapi itu sebenarnya ilmu tafsir yang tidak terlalu berguna. Iya. Kelas, antum tahu itu jantan betina, faedahnya apa? Enggak, ya. Faedahnya cuman kisah mukjizat. Enggak. Itu bukan pasti betina. Itu satu semut yang bicara. Berarti maksudnya itu satu semut. Iya. Bisa mengungkapkan dengan seperti itu. An-namlatu al-baqaratu. Ya, tapi kalau kita sudah membicarakan jenis kelaminnya, maka itu betina. Alladhi ba'dahu al-fallahu. Al-fallahu petani. Petani, ya, sahih. Alladhi ba'dahu al-alfu hidung. Hidung. Ya. Tuna al-famu mulut. Mulut, ya, mulut dengan bagian-bagiannya al-famu. Alladhi ba'dahu al-udhunu telinga. Telinga, sahih. Tuna al-yadu tangan. Al-yadu tangan. Naam. Ar-rijlu kaki. Tuma asayu teh. Teh, ya. Tuma al-ummu ibu, sahih. Tuma al-thalajatu. Al-thalajatu apa itu? Qidru lahmi fi thalajah. Kulkas, sahih. Tuma kopi, ya. Al-qahwatu kopi. Ya, ada hadis-hadis diriwayatkan tentang fadilah kopi, itu palsu semua itu. Ya. Kopi itu enggak ada di jazirah Arab, ya. Kopi itu masuk di jazirah Arab dibawa dari negara lain. Bukan tumbuhan asli sana. Hatta yang di Yaman. Hatta yang di Yaman itu dari lain. Maka riwayat-riwayat hadis itu palsu itu. Ya. Kecuali kalau kalam ulama ya ada, kalau ulama suka kopi mah ada aja. Al-qahwatu. Thumma sari'un. Sari'un. Laisa sarirun. Jalan yang tahu jalan. Hah? Cepat. Syari'un. Itu syari'un. Laisa sari'un. Sari'un. Al-hisanu sari'un. Al-hisanu. Naam. Al-hisanu sari'un. Al-qitaru. Al-qitar. Al-qitaru. Shinkansen. Sari'un. Berapa cepatnya? 300. 300-an. Yang 500 di Perancis. Perancis punya yang kereta 500. Itu kalau copot bautnya satu, mati semua. 500. Gimana ini? Gimana dia mengoreksi error? Masuk. Bur. Ada yang lebih cepat lagi? Pesawat. Hah? Ya, jenis kereta ya, kalau saat mah. Ferrari mau berapa? Masih 500 ya? Hah? Masa? Oh, jet ada ya, jet darat. Nah, sahih. Nah, jenis kereta itu Indonesia berapa kereta? Mundur. Hah? Masih mundur. Masih mundur kereta. Kereta masih mundur. Itu yang mau bikin di atas tol itu kereta, benar? Siapa yang mau naik? Walah, ya, kalau cepat gitu mah bikinan Indonesia sama Cina ngeri-ngeri gak sedap naiknya. Ya. An-Nafidah itu siapa? Nah? Jendela, sahih. Asyubbah, sahih. Bimanan wahid. Ya, kilahuma bimanan wahid. Semakna dua itu. Cuma jiddan sangat. Iya, jiddan sangat atau sekali. Ya, hada baridun jiddan, sangat dingin atau dingin sekali. Ya. Asyayu harun jiddan. Harun jiddan. Nakhra maratan ukhra al-mikwatu. Al-mikwatu. Mal mana? Sedika. Ad-darajatu. Ad-darajatu. Mal mana? Sedika. Al-mil'aqatu. Al-mil'aqatu. Nah, al-qidru. Al-qidru. Panci. Al-baqaratu. Al-baqaratu. Sapi betina. Al-fallahu. Al-fallahu. Petani. Al-anfu. Al-anfu. Hidung. Al-famu. Al-famu. Mulut. Nah. Al-udunu. Al-udunu. Telinga. Al-yadu. Al-yadu. Tangan. Ar-rijulu. Ar-rijulu. Kaki. Asyayu. Asyayu. Teh. Naam. Al-ummu. Al-ummu. Ibu. Al-thallajatu. Al-thallajatu. Al-qahwatu. Al-qahwatu. Kopi. Sari'un. Sari'un. Cepat. An-nafidatu. An-nafidatu. Jendela. Jiddan. Jiddan. Nah, sahih. Sangat atau sekali. Ya. Sampai sini. Hal mensual. Ada yang tanyakan? Silakan. Di hadal qadr. Wasil insyaAllah. Fil liqa'il qadim. Subhanallah. Alhamdulillah. Asyadu an tastaghfiruka wa atubu ilaik.